Boleh tangannya diangkat semuanya. Sebesar barang sumber berantas lagi. Bebasat nunggu mongso reda. Barang-barang yang bisa kita nyanyi. Mas, yen pancen tresnoku iki, kok anggap raonoku kene. Aku ragu cinta yang aku waro. Just Barang, bentar. Sabar dulu. Gimana? Sebelah kanan siap nyanyi bareng-bareng gak sih? Siap? Madeporene ta mas. Sampean kok madeprono. Sing neng tengah kuwi lo madeprono. Orang nyawang aku. Wes tak sawang ya mas. Yen tak sawang sorate. Malah dadi ning ngono ya. Bisa nyanyi bareng-bareng? Bisa. Bisa? Tak hitung tiga kali nyanyi bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga. Sabaro. Sepurane ya Mas Lili ya.